Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات كوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan talabul ilmi, dan insyaallah taala sebagaimana direncanakan bahwa kali ini pembahasan kita akan mengangkat tema tentang tunaikan hak dirimu dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam memahami apa yang kita dapatkan dari faidah-faidah ilmu yang terkandung dalam tema tersebut. Dan semoga kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, mendengarkan setiap perkataan-perkataan lalu mengikuti yang baiknya. Ikhwani wal akhwat kaum muslimin rahimakumullah, sehubungan dengan tema tadi ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis datang dari riwayat Aun ibni Abi Juhaifah an abihi, dari ayahnya Abu Juhaifah. Jadi sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Salman dengan sahabat Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda, sebagai seorang sahabat, maka Salman mengunjungi rumah Abu Darda. Fara'a Ummad Darda mutabadilatan, kemudian Salman melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, seperti dalam keadaan kesusahan, pakaiannya lusuh. Lalu Salman berkata, "Masya Nuki, kenapa engkau sampai seperti ini?" Qala, kemudian sahabat Abu Darda menjawab, "Akhuka Abu Darda," atau istrinya Abu Darda menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda sepertinya dia tidak butuh urusan dunia. Kemudian Salman pulang dan giliran Abu Darda yang berkunjung ke rumah Salman. Faja'a Abu Darda, datanglah Abu Darda ke rumah Salman. Fasana'a lahu ta'aman, lalu Salman membuatkan makanan untuknya, membuat hidangan untuk Abu Darda. Setelah hidangan itu siap disajikan, maka kemudian Salman berkata kepadanya, "Kul, makanlah." Qala fa inni shaim, namun sahabat Abu Darda menjawab, "Saya sedang saum." Lihat di sini, saya sedang saum. Ini menunjukkan betapa tingginya perhatian Abu Darda dalam urusan-urusan apa? Agama. Saya sedang saum. Qala, kemudian Salman berkata, "Ma ana bi akil in lam ta'kul." Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya sahabat Abu Darda membatalkan saumnya lalu makan. Toh saum yang dikerjakan oleh Abu Darda itu juga ternyata saum apa? Sunnah. Akhirnya makan. Ini ada satu faedah ya, bahwa ternyata para salaf itu sangat senang sekali kalau mereka mensajikan makanan, kemudian makanannya itu habis dimakan oleh tamunya. Sangat senang sekali. Dan sebaliknya, kalau seandainya tamunya itu tidak mau memakannya, tidak mau mencicipinya, maka sangat kecewa. Makanya ketika Salman berkata kepada Abu Darda, "Makanlah." Lalu Abu Darda mengatakan apa? "Saya sedang saum." Kata Salman, "Kalau kamu tidak makan, aku tidak akan makan." Akhirnya Abu Darda terpaksa apa? Makan. Jelas ini jauh beda dengan kebanyakan dari kita. Satu sisi, ada sebagian di antara kita yang biasa membuat hidangan ketika datang tamu. Tapi di sisi lain, ngomongin tamunya. Apalagi kalau ternyata hidangannya itu habis dimakan oleh tamunya. Diomelin. Wah, benar-benar can makan di rumah ya. Diusilin, kenceng benar ini makannya. Ini kalau motor itu kayak Mio, kecil boros. Ya. La ilaha illallah. Kalau para salaf tidak, sangat senang sekali ketika membuat hidangan, kemudian hidangannya itu habis dimakan oleh tamunya. Kecewa kalau sampai nyisa itu. Sekali lagi kata sahabat Salman, "Saya tidak akan makan kalau engkau tidak makan." Maka sahabat Abu Darda pun makan. Fa idza kana falam makana minal lail, ketika datang waktu malam, sahabat Abu Darda bangun untuk mendirikan salat. Kata Salman, "Tidurlah. Tidurlah, jangan salat sekarang, tidur." Akhirnya tidur sahabat Abu Darda. Kemudian di pertengahan malam sahabat Abu Darda bangun lagi untuk apa? Salat. Ketahuan lagi sama sahabat Salman, "Tidurlah." Tidur lagi sahabat Abu Darda. Baru kemudian di sepertiga malam terakhir sahabat Salman bangun, kemudian membangunkan sahabat Abu Darda. Kata Salman, "Kini saatnya engkau bangun dan kini saatnya salat." Akhirnya mereka berdua salat. Pagi harinya sahabat Salman berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Inna li rabbika alaika haqqun wa li nafsika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun fa'ati kulla haqqin dhi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan haknya. Dirimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Keluargamu juga punya hak, harus engkau tunaikan, maka berikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya. Kalimat-kalimat inilah yang kaitannya sangat erat dengan tema yang sedang kita bahas. Inna li rabbika alaika haq. Rabbmu punya hak untuk engkau tunaikan haknya. Dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Keluargamu juga punya hak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, atas dasar itu Islam ini adalah agama yang begitu besar perhatiannya terhadap kebutuhan setiap pemeluknya terkait dengan dirinya. Artinya, ajaran-ajaran Islam ini tidak membuat setiap pemeluknya itu menelantarkan dirinya, menyengsarakan dirinya sendiri. Enggak ada ajaran Islam yang sampai seperti itu. Enggak ada ajaran Islam yang membuat letih pemeluknya. Enggak ada ajaran Islam yang membuat pemeluknya menghabiskan semua waktunya untuk menjalankan ajaran Islam itu. Enggak ada. Karena sekali lagi Islam adalah agama yang mudah, Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Islam tidak memberatkan. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Habasyah, orang-orang Habasyah, kalau sekarang itu Ethiopia, mereka bermain, bersenda gurau, dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, lita'lam Yahudi anna fi dinina fusha wa inni ursiltu bi hanifiyatin samhatin. Biarkan supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita itu ada kelonggaran. Dalam Islam ini ada kelonggaran. Dalam Islam ini tidak semua waktu 1 kali 24 jam dipakai untuk mengamalkan Islam sehingga tidak ada waktu untuk apa? Istirahat, tidak ada waktu untuk bersenda gurau, tidak ada waktu bahkan untuk keluarga. Biarkan supaya orang-orang Yahudi tahu kalau dalam agama kita itu ada kelonggaran. Dan aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus oleh Allah dengan membawa agama yang mudah lagi penuh dengan toleransi. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pandangan sebagian orang Islam itu seolah-olah agama yang ekstrim, agama yang mengajarkan untuk apa? Khulu, di mana setiap pemeluknya itu harus menghabiskan waktunya untuk urusan akhirat. Dunia dikesampingkan, enggak ada istirahat. 1 kali 24 jam ibadah. Ini keliru. Ini salah. Ini keliru, ini salah. Ya. Makanya tadi Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haq." Rabbmu punya hak. Ada waktunya di mana kita menunaikan hak Allah. "Wa li nafsika 'alaika haq." Dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Ada waktunya. Kita memenuhi kebutuhan diri kita sendiri untuk istirahat, untuk tidur, untuk bersenda gurau, untuk bermain, tidak apa-apa. Wali ahlika alaika hak, dan keluargamu pun punya hak. Jangan sampai dengan alasan agama, urusan akhirat, keluarga diterlantarkan. Ini salah, keliru. Ketika mendengar itu tadi, sahabat Abu Darda sebenarnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, benar enggak sih apa yang dikatakan oleh sahabat Salman? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman," benar apa yang tadi dikatakan Salman. Islam agama yang mudah, agama yang penuh dengan toleransi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka manusia dalam kaitannya dengan kehidupan dunia itu dibagi menjadi 3 golongan sikapnya. Golongan yang pertama adalah yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu kesempatan untuk mendapatkan dunia sepenuhnya. 1 kali 24 jam untuk apa? Dunia, mengumpulkan pundi-pundi harta benda. 1 kali 24 jam, semuanya dipakai untuk itu. Ini golongan yang pertama. Lupa urusan akhirat, dikesampingkan urusan apa? Akhirat. Karena punya pemikiran bahwa selama kita hidup di dunia, maka kesempatan ini harus kita gunakan untuk mengumpulkan apa? Persoalan-persoalan yang menyangkut urusan dunia. Akhirat belakangan. Baik. Jadi golongan yang pertama. Ya. Bahkan dari golongan itu ada orang-orang yang menganggap kehidupan dunia itu kehidupan yang dimana kita punya kesempatan untuk berpoya-poya, bersantai-santai. Akhirnya kegiatannya itu terus. Setiap waktu, setiap hari, santai, pesta, poya-poya. Ya. Menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu adalah untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Jadi yang dilakukan di dalamnya adalah mengumpulkan terus urusan-urusan apa? Akhirat, sehingga mengesampingkan persoalan apa? Dunia. Sama sekali tidak mau berhubungan dengan urusan dunia. Ya. Makan makanan yang enak, yang lezat, sekalipun halal, tidak mau. Karena apa? Karena takut mempengaruhi hati. Dikasih makanan mahal, aduh. Ana takut ini, kolbi nanti tidak istiqomah lagi. Hati saya nanti gak istiqomah lagi, takut nih. Dikasih pakaian yang bagus, ya. Pakaian yang bagus, harga 500 ribu, 300 ribu, dikasih bukan beli. Gak mau, alasannya apa? Aduh, takut mempengaruhi keimanan. Jadi fokusnya itu 1 kali 24 jam urusan apa? Akhirat. Gak boleh bersenda gurau, tidak boleh main-main, gak boleh ketawa, tersenyum pun jangan. Jadi ngual poete banget we. Ya, serius. Fokus urusan apa? Akhirat. Gak ada urusan dunia, tertutup. Ya. Bahkan kalau bisa jangan berhubungan dengan manusia, cicing di leweng. Ya. Di hutan dia udah fokus di situ, selesai urusan. Pokoknya akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Ini golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan yang memiliki pandangan bahwa kehidupan dunia itu menjadi bekal untuk menuju akhirat, tetapi dunia dijadikan sebagai apa? Wasilah saja, perantara. Konsepnya dari golongan yang ketiga ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabdagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Ambil apa yang datang kepadamu dari urusan akhirat. Fokus kepada urusan akhirat, tetapi jangan melupakan dunia. Bagianmu dari dunia. Jangan melupakan bagianmu dari dunia. Dari ketiga golongan ini, tentu yang paling benar adalah golongan yang terakhir. Fokus terhadap urusan akhirat, tapi tidak melupakan urusan apa? Dunia. Waktu tidur-tidur, waktu ibadah-ibadah, waktu puasa-puasa, waktu buka-buka. Ya. Waktu menikah-menikah. Ya. Tertawa-tertawa, tersenyum-tersenyum, serius-serius. Ini dia. Ya. Fokus urusan akhirat, tapi tidak lupa urusan dunia. Kata Nabi SAW, sum waftir, wakum wanam. Puasalah, berbukalah, tidurlah, sholatlah. Lihat ini. Sum, berpuasalah. Di saat memang engkau harus apa? Berpuasa, dan mau berpuasa. Dan bukalah, di saat memang waktunya apa? Berbuka. Tidurlah ketika memang tubuh ini butuh istirahat. Mata butuh apa? Merem. Dan bangunlah ketika engkau mau melakukan apa? Sholat. Ya. Inna li jasadika alaika hak. Kata Nabi SAW, tubuhmu itu punya hak. Yang harus engkau tunaikan. Wali ainik naika alaika hak. Matamu pun punya hak. Di mana mata terkadang harus apa? Merem, istirahat. Tidak melek terus. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Inilah Islam. Islam itu tidak menakutkan kok. Ya. Islam itu tidak membuat orang lari, tidak. Islam itu betul-betul sesuai dengan apa? Dengan tabiat manusia. Ya. sama sekali tidak bertolak belakang dengan keinginan manusia untuk istirahat, ya kan? Untuk fokus, ada kalanya bersungguh-sungguh, ada kalanya istirahat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala dulu beliau mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakhawwalu alaina ya bil mau'izah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau itu menyampaikan nasihat kepada kami secara berkala. Tidak terus-terusan, tidak setiap hari, tidak setiap jam, tidak setiap menit, apalagi setiap apa? Detik. Tapi berkala, setiap pekan atau dua pekan sekali atau satu bulan sekali. Ini Nabi SAW. Tidak setiap harinya dipakai untuk terus ngasih tausiah sahabat dari pagi sampai sore, bahkan sampai pagi lagi, enggak. Tapi apa? Secara berkala nasihat dan wejangan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa alasannya? Makhafatas sa'imah alaihina. Karena beliau khawatir kami dihinggapi rasa jenuh. Lihat ini. Beliau khawatir kami dihinggapi rasa jenuh, rasa bosan. Islam itu perhatiannya sampai sedetail ini. Ya, sampai sedetail ini. Khawatir kami terjangkiti rasa bosan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW itu memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada kami itu ya dalam setiap pekan itu satu kali, yaitu pada hari Kamis. Setiap hari Kamis, kasih wejangan, kasih nasihat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena takut membuat jenuh. Takut membuat jenuh. Sebab yang namanya jenuh, bosan, kata para ulama, ya, qad yuaddi ilal futur. Ini bisa mengakibatkan futur. Kejenuhan, bosan, ini bisa menyebabkan apa? Futur, lemah semangat. Terjadi penurunan dalam semangat, degradasi iman. Maka salah satu antisipasi yang paling baik supaya iman tidak degradasi, ya, supaya kesemangatan tidak menurun adalah hindari rasa jenuh dan bosan. Nah, bahaya, ya kan? Akibatnya seperti ini. Jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh. Celaka kalau ada seorang muslim melakukan salah satu dari ajaran Islam kemudian mengalami rasa jenuh. Kenapa? Karena salah kaprah dalam mengamalkannya. Salah kaprah dalam mengamalkannya. Oleh karena itu Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu punya bab, membuat bab. Babnya judulnya Al-Iqtisadu fil Ibadah. Sederhana dalam melakukan apa? Ibadah. Lamun teu kuat mah tong maksakeun. Kalau sampai menyebabkan apa? Munculnya rasa jenuh, bosan. Sebab kalau sudah jenuh, kalau sudah bosan, maka enggak akan ada yang bisa dilakukan. Ya enggak? Makanya orang yang kuat saum Senin dan Kamis, tapi secara kontinu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang melakukan saum Daud ngan saminggu. Saum Daud ngan saminggu kadituna teu kuat. Ya, atau ngan dua pekan, kesananya enggak kuat. Ini malah tercela jelek. Ya. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, la takun mithla fulan. Jangan sekali-kali engkau seperti dia. Kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Awalnya dia ini suka bangun malam untuk sholat, tapi kemudian tidak pernah begitu lagi. Karena apa? Karena lelah, karena capek. Karena terlalu ekstrim gitu loh. Sampai ngantuk pun ditahan. Akhirnya datang rasa jenuh, bosan, sudah. Gak mengamalkan lagi, tidak bisa bangun malam lagi. Diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Jangan seperti si Fulan. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Karena bosan, karena jenuh, karena lelah, karena letih. Ya. tidak bisa mengatur apa? Ritme. Menggunakan waktu yang seharusnya untuk istirahat, tapi dipakai untuk apa? Ibadah. Keliru kalau ada orang dari bada isya melakukan sholat ya mulai sampai menjelang subuh, dan itu dilakukan setiap hari terus. Akhirnya sholat subuh ketiduran, udah capek. Ya. Tidak memberi kesempatan sama sekali untuk badan istirahat. Tidak memberi kesempatan sama sekali untuk mata bisa apa? Istirahat. Ini keliru. Nabi sudah mengingatkan, setiap apa yang ada dalam diri kita itu punya hak untuk kita tunaikan dengan baik. Inna li jasadika alai hak, tubuhmu punya hak, matamu punya hak, keluargamu punya hak, semuanya harus ditunaikan. Sehingga jangan sampai dengan alasan beribadah kemudian mengabaikan hak-hak yang lainnya. Alasannya untuk ibadah, keluarga diterlantarkan. Alasannya untuk ibadah, diri sendiri tidak pernah diperhatikan, pakaian compang-camping. Ya. Wah, sampai bau, enggak pernah ganti baju. Naon, konsentrasi ibadah. Ibadah macam apa? Ya. Mata sayu, badan kurus. Kenapa konsentrasi ibadah sampai enggak pernah makan? Salah, keliru. Enggak begitu. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Kata Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang terlalu berlebihan, celaka orang-orang yang terlalu berlebihan, celaka orang-orang yang terlalu berlebihan. Gulu, ekstrim. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, tamallul qulub kama tamallul abdan. Hati itu letih seperti halnya badan merasa letih. Kalau kita kerja 1x24 jam, bayangkan, terus tanpa henti, tentu tubuh kita merasa apa? Letih, lelah, butuh istirahat. Hati juga sama. Ya, sama hati juga. Fa innal qalba, hati itu kalau sudah letih, jenuh, maka akan jadi buta. Nasihat apapun yang sampai tidak akan masuk. Kenapa? Karena sudah capek, letih. Sama seperti halnya tubuh kita kalau sudah lelah, selesai, ya kan, tidak mau menerima apapun. Nah. Beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib, kembali mengatakan, rawahu al-quluba sa'atan ba'da sa'atin. Bikinlah rileks hatimu sewaktu-waktu. Tidak mengapa, bikin hati rileks, pikiran tenang, ya. Jangan terlalu diforsir untuk melakukan sesuatu. Nah, jangan. Ini salah. Ini keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan salah seorang sahabat yang seperti ini, memforsir diri. Kata Nabi, ya Hamdalah, ya, wahai Hamdalah, sa'atan, sa'atan, wahai Hamdalah, step by step, seetik-seetik we, kalem we Hamdalah. Kan gitu kalau bahasa kita, sedikit demi sedikit saja. Apalagi beliau juga sudah mengingatkan kepada kita, ahabbul a'mal ilallah adwamu hawa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, wa inqalla, walaupun sedikit. Ini dia. Kalau kontinu, bagus. Ya. Saum Senin Kemis kalau kontinu, bagus. Dibandingkan dengan saum Daud, tapi hanya sesaat, hanya kuat sabulan. Hadituna, selesai, terkuat. Sholat malam dilakukan di akhir malam, ya, sepertiga malam terakhir, jam 3:30 misalnya. Tapi secara kontinu terus dilakukan, ini lebih baik daripada sholat malam yang dilakukan sejak ba'dal isya sampai menjelang subuh berijengan saminggu. Dan naon degring kayak itu, nah. Ya kan, kurang tidur tea. Salah, keliru seperti ini. Ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk sederhana. Islam itu tidak mengajarkan untuk toh-tohan dalam sesuatu kok. Ada etikanya, ya. Ada adabnya, ada aturan mainnya. Jangan sampai kita punya pandangan bahwa oh, segala urusan harus urusan akhirat sehingga fokusnya ke sana sampai lupa menunaikan hak yang lainnya. Ya. Refreshing saja tidak pernah. Jalan-jalan kemana gitu cari angin segar, cari yang segar-segar, enggak pernah. Ini keliru. Salah. Fokus terus untuk urusan ibadah. Keliru. Enggak benar. Nah. Para sahabat itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka dalam kesehariannya tidak terus-terusan fokus dalam urusan ibadah. Mereka biasa bercanda. Bahkan disebutkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kadang mereka bersenda gurau antara satu dengan yang lainnya, saling lempar bitih. Bitih itu kalau bahasa kita artinya semangka. Bahasa Arabnya bitih. Sanes bintih. Li bintih mahayam biasa nama. Bitih, semangka. Ya. Baku lempar kalau bahasa Makassar, bahasa Palu sana baku lempar. Kalau kita mah baledog-baledog gitu kan. Lempar-lempar. Apa? Semangka. Oh, sambil tertawa, sambil ini. Dibiarkan oleh Nabi. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Itu bukan hal yang aib. Bukan hal yang tercela. Ya. Sampai ada riwayat dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, adraktu aqwaman. Lihat. Adraktu aqwaman. Dari Imam Al-Auza'i, dari Bilal bin Sa'ad. Ya, kata Bilal bin Sa'ad, adraktu aqwaman, saya menjumpai kaum, yakni para sahabat, yadhak ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lainnya, tertawa. Tapi fa'idha kana minal lail kanu ruhbanan. Tapi kalau datang waktu malam, kanu ruhbanan, mereka semua itu jadi ahli ibadah. Lihat. Ini para sahabat. Saatnya istirahat, saatnya bermain-main, bermain-main. Ya. Saling lempar semangka. Fa idza kana minal lail, tapi ketika di waktu malam, kanu ruhbanan, mereka itu menjadi ahli ibadah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Seperti ini keadaan. Dikuatkan lagi oleh pernyataan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu wa anhu, kata Umar ibn Khattab, kanal qawmu yadhakun wal imanu fi kulubihim arsa minal jibal. Kanal qawmu yadhakun, mereka para sahabat tertawa lepas, tertawa. Ya, kalau ada sesuatu yang bikin tertawa, masa diam? Tertawa. Tertawa bukan hal yang tercela. Ya. Tertawa bukan hal yang tercela, dan tertawa tidak akan mengurangi zuhud seseorang, warok seseorang dalam urusan apa? Agama. Mengurangi kekhusyuan seseorang dalam urusan apa? Agama. Kalau ada sesuatu yang memang bisa bikin tertawa, ya mesti tertawa. Normal, enggak masalah. Ulah sampai ka batur seri ieu repeh, batur manehna repeh, batur seri. Sampai seperti itu. Ya. Giliran orang lain ketawa, diam. Nanti giliran orang lain diam, tertawa. Kan bahaya yang seperti ini. Kalau yang seperti ini berbahaya, bisa harus segera diperiksa. Ada sesuatu. Kanal qaum yadhakun, mereka para sahabat itu tertawa. Ya. Wal imanu fi qulubihim, kata sahabat Umar, tetapi keimanan dalam hati mereka itu arsa minal jibal, lebih kuat menancap dibandingkan dengan gunung. Bayangin. Gunung itu sesuatu yang menancap kuat di bumi, iya enggak? Kalau sudah enggak ada gunung, terjadi kiamat, ya kan? Dalam Al-Qur'an kan begitu, gunung-gunung dihancurkan, iya kan? Kal ihnil mangfush, seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ya. Kecil, hancur. Karena gunung ini ibaratnya apa, paku di bumi ini, ya, menancap kuat. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, lebih kokoh, menancap kuat, ya, dalam dada mereka. Tapi ingat, yadhakun, mereka biasa apa? Tertawa. Ya. tidak mengurangi keimanan mereka. Sendaguro yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak membuat lemah apanya? Imannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kadang kita itu butuh kepada sesuatu yang menenangkan pikiran, ya kan? Bikin fresh pikiran, badan segar. Tidak apa-apa, olahraga sepekan sekali biar fresh, biar apa? Biar kuat lagi untuk apa? Untuk melakukan ibadah, aktivitas. Nah, enggak ada salahnya pergi tamasya kemana, ya, ke gunung, ke pantai, atau ke tempat-tempat lain, asalkan tetap menjaga apa? Adab-adab safar, tetap tidak melanggar apa? Aturan, tidak melanggar syariat. Nah, anu ulah mah jalan-jalan ka Candi Borobudur, dia tahu patung wungkul. Ya, ulah kadinya mah jauh dari ongkoh. Kita sih komo-komo, ya kan? Yang dekat saja, yang halal, yang murah, tapi bisa bikin apa? Segar pikiran, badan enak. Ini yang diperlukan. Gak perlu diforsir terus untuk apa hal-hal yang sifatnya ibadah. Ibadah itu ada waktu di mana kita di situ fokus, ya, fokus untuk ibadah, untuk makan, untuk bermain dan seterusnya. Seperti ini Islam mengajarkan kepada kita. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dulu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bercanda di hadapan para sahabatnya. Sampai para sahabatnya kaget. Tudah ibunda ya Rasulullah. Engkau bercanda dengan kami wahai Rasul? Engkau bercanda dengan kami wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa inni la aqulu illa haq." Iya, tapi aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali hak, kecuali benar. Di dalam candaan-candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar, ya kan? Enggak ada yang berbau apa? Kebohongan atau kedustaan. Ini saja yang mesti dihindari. Nah. Tapi kalau sekedar membuat orang senang itu malah sunnah. Nabi SAW pun mengajarkan seperti itu, ya. Membikin orang lain apa? Senang. Ya. Membuat orang lain bahagia, itu sunnah. Oleh karenanya kalau ada kabar-kabar yang menyenangkan, ada kabar-kabar yang menyenangkan menyangkut kaum muslimin secara umum atau secara khusus, ya, atau yang pasti kabar yang menyenangkan mestinya berbagi. Jangan disimpan sendiri, berbagi, sampaikan. Ya. Kalau sekiranya kabar tersebut bisa juga menyenangkan orang lain. Karena itu apa? Ibadah. Ya. Karena itu ibadah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah qudwah bagi kita, contoh bagi kita. Segenap tutur katanya, tindak tanduknya adalah contoh bagi kita. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang mereka hidup di masa beliau, mereka melihat langsung keseharian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu betul, ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, kadang-kadang bersantai, ya, bersendagurau, tertawa ria, itu adalah hal yang tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena setiap saat, setiap waktu itu ada aktivitasnya masing-masing. Pernah beberapa orang sahabat mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya soal apa? Ibadah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Ya. Kemudian mereka semua mendapatkan apa? Berita bahwa ibadah Rasul begini, begini, begini. Akhirnya yang satunya bertekad kuat untuk apa? Melakukan saum terus-terusan dan tidak pernah berbuka. Yang satunya bertekad kuat untuk sholat terus-terusan dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi bertekad untuk tidak menikah, ya, dengan alasan fokus apa? Ibadah. Didengar oleh Nabi SAW, dipanggil mereka bertiga, sini. Kalian yang tadi bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kata mereka. Dengarkan. Ini, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Tapi ingat, aku ini ya, kadang berpuasa, kadang berbuka. Tidak terus-terusan puasa kok Nabi SAW. Kadang berpuasa, kadang berbuka. Ya. Dan aku kadang sholat malam dan kadang tidur. Tidak terus-terusan sholat malam, tapi tentunya juga tidak terus-terusan tidur. Ya. Terus tidak terus-terusan sholat malam juga, ya, kadang-kadang tidur. Aku kata Nabi SAW juga menikahi apa? Para wanita. Nah, aku ini menikahi para wanita. Bahkan beliau mengatakan hubbiba ilayya, ya. Aku diberi kecintaan kepada nisa, ya, wanita dan minyak wangi. Minyak wangi dan wanita itu sesuatu yang membuat senang Nabi SAW. Nah, beliau SAW manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Ansa kamatan saun. Aku kadang lupa sama seperti kalian lupa. Ya. Sakit sama seperti kalian merasakan apa? Sakit, sedih sama seperti kalian. Kadang merasa sedih. Senang sama seperti kalian merasa senang. Ini Nabi SAW. Ya. Jadi beliau kadang saum, kadang berbuka. Kadang sholat malam, kadang tidur. Dan beliau juga menikahi wanita. Gak ada alasan dalam rangka fokus ibadah. Maka tidak ada istilah kawin. Tidak ada istilah nikah. Nah, salah, keliru. Nabi SAW sendiri mengatakan an-nikahu. Sunnati nikah itu adalah jalan hidupku. Sunnahku. Barang siapa yang membencinya, maka berarti dia telah membenci apa? Sunnahku, jalan hidupku. Ini. Ya. Ternyata Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita menghabiskan semua waktu dari waktu yang telah Allah SWT berikan untuk urusan apa? Akhirat. Tidak. Tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan ketika disampaikan kepada beliau persoalan-persoalan dunia, kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu soal apa? Dunia kalian. Artinya, sok bikin inovasi. Sok bikin terobosan. Usaha apa? Gak masalah. Ya, mau bikin usaha ini, usaha itu, usaha ini. Kalian lebih tahu urusan dunia. Artinya beliau SAW itu tidak melarang. Tidak melarang. Beliau SAW tidak mengatakan, jangan, jangan fokus ke dunia, bahaya, celaka kamu. Fokus saja ke urusan akhirat. Trek bisa kumaha kalau urusan dunia dikesampingkan. Sementara fokus utama kepada urusan akhirat. Tidak. Tapi harus apa? Seimbang. Islam ini adalah agama yang betul-betul mengajarkan keseimbangan, proporsional. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat apa? Wasat, umat pertengahan. Jadi tidak terlalu gulu ekstrim dalam sesuatu dan tidak juga terlalu menyepelekan. Tapi apa? Pertengahan. Yang tengah-tengah saja, pertengahan, dinun wasat, ya, din wasat, agama yang betul-betul pertengahan. Nah, jelas fokus urusan akhirat, tapi dunia juga tidak ditinggalkan. Kita mesti ngambil sebagian dari urusan apa? Dunia. Makanya bahasanya wala tansa nasibaka, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Kalimatnya itu tidak wala tansa dunyaka, jangan kamu lupakan duniamu, tidak, tapi nasib. Ini artinya apa? Ini artinya urusan dunia itu hanya sekedar untuk bisa menopang kita hidup, bukan jadi tujuan utama. Kalau dunia sudah jadi tujuan utama, ini yang repot, ya. Karena nanti akibatnya akhirat pasti dikesampingkan. Pilihannya cuma ada dua, ada satu di antara dua. Namun untuk fokusin urusan akhirat berarti fokusin urusan apa? Dunia. Sementara yang benar adalah pertengahan. Tengah-tengah. Ya, bainal ghulu wal jafi, bainal khauf war raja. Selalu pertengahan Islam itu mengajarkan. Antara sikap ekstrim dengan sikap mengenteng-ngentengkan. Ekstrim teuing ulah, mengenteng-ngentengkan teuing oge ulah. tengah-tengah saja. Ya. Bainal khauf war raja, ada di antara rasa takut dan harapan. Terlalu rasa takut yang begitu kuat dari azab Allah ini akan membuat putus asa. Ya kan? Makanya jangan. Selain ada rasa takut, juga harus ada apa? Raja, harapan atas rahmat Allah. Gitu. Allah akan mengampuni dosa. Jadi jangan sampai terlalu berat di titik khauf, ya. Dan jangan juga terlalu berat di titik apa? Raja, harapan, tapi harus seimbang. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, kaljanahain litta'ir. Ya. Kaljanahain litta'ir. Khauf dan raja ini harus seperti dua sayap burung. Harus seperti dua sayap burung, karena burung itu bisa akan terbang ke sana kemari dengan dua sayapnya. Dalam unti ayah hiji mau bisa ngapung. Ya, mau bisa ngapung. Jadi betul-betul apa? Dua-duanya terbang ke sana kemari. Nah, manusia pun kita juga harus seperti itu. Selalu pertengahan antara khauf dan raja. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan ini dalam hidup, maka semua hal akan mudah. Ya. Semua hal akan mudah. Tidak sulit. Nah, ketika kita melakukan dosa, ya, kita segera bertaubat karena ada harapan rahmat Allah luas, Allah Ghafur Rahim. Jadi kita sadar, kita ingat, tidak terus-terusan di dalam apa? Dosa. Ketika kita ada dalam kenikmatan, ya, Masya Allah, Allah berikan segalanya kepada kita, kita juga tidak lalai. Kita selalu ingat, khawatir nanti, ya, kalau seandainya lalai, ada azab Allah Azza wa Jal. Jadi disadarkan dengan semua itu. Ya, disadarkan dengan semua itu. Karena kunci kebahagiaan itu hanya tiga. Kalau kata para ulama, kunci kebahagiaan itu hanya tiga. Ya, yang pertama, kalau diberi nikmat, ya, bersyukur. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ditimpa musibah, bersabar. Dan yang ketiga, kalau berbuat dosa, segera istighfar. Ini saja kunci kebahagiaan itu. Ya. Tidak muluk-muluk. Konsepnya sederhana. Kalau dikasih nikmat, segera apa? Bersyukur. Kenapa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sebab nikmat apa saja yang kalian rasakan, itu pada dasarnya datang dari sisi Allah. Bukan karena kehebatan kita kok. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena kejeniusan kita. Bukan semata-mata karena usaha kita yang wah, yang bagus. Tidak. Tapi semua itu datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Buktinya ada orang teboga pegawaian tapi bisa hidup we. Ya. Dan sebaliknya ada orang punya pekerjaan Masya Allah kan bangkrut jeng bangkrut we. Nah ini dia. Iya enggak? Jadi segala sesuatunya nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kita ini hanya menjemput sebab aja. Ya, lakukan sebab. Itu saja. Lakukan sebab, yang dengan sebab itu kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Karena rezeki itu ada rezeki yang mesti kita cari, ada giliran rezeki yang mencari kita. Ada yang mesti kita cari memang, kita berusaha, ya. Ada sebetulnya rezeki disiapkan oleh Allah, tapi kita mesti melakukan sebuah apa? Sebab untuk bisa mendapatkannya. Dan macam-macam orang ketika meraih rezekinya. Bermacam-macam, beda-beda jalannya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ada juga giliran rezeki yang mencari kita. Nah, ini mah rezeki yang min haitsula yahtasib, yang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Kercicing. Ditelepon Kang ya Ayah Artos, alhamdulillah tuh kadia. Nah, ini namanya rezeki yang mencari apa? Kita orang teneangan, tapi ujug-ujug aya gitu. Ya kan? Kalau dikasih pilihan kayaknya kita lebih memilih yang kedua ya. Yang balik jeng cicing tapi dapat rezeki. Yang jelas ya seperti itu. Ya. Jadi ini konsep yang pertama. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Ya. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Kalau ditimpa musibah, bersabar. Musibah apapun. Kalau bicara soal musibah, jangan gambarannya longsor, banjir, tsunami. Jangan, musibah itu banyak. Bukan itu saja. Musibah itu segala sesuatu yang dianggap buruk oleh kita, itu namanya apa? Musibah. Masih inti jalika kita, musibah. Ari ayah banjir nyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ayat jalika kehet teh. Gimana urusannya? Ya kan? Ditimpa ini, oh inna ilaihi rajiun, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, hari kacugak paku, kacugak ini, babal teh. Ini kan salah. Musibah itu, kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, kuluma yasu'ul insan, segala sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, itu musibah namanya. Kalau ditimpa musibah, sabar. Mamin muslimin, ya kan? Tidak ada satupun muslim. Yusibu min nasobin, wala wasobin, wala hammin, ya kan? Wala haznin, wala ghammin, wala adha, hatta syaukata yushakuha, illa kaffarallahu biha bin khotoya. Gak ada seorang muslim pun yang ditimpa kesusahan, keletihan, sakit, sedih, ya kan? Galau. Nah, diganggu, bahkan duri yang menusuk, ada duri yang menusuknya, melainkan semua itu jadi apa? Kafarah. Makanya ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya. Ya. Musibah sekali lagi banyak. Kekurangan harta musibah, kekurangan jiwa musibah, ada yang meninggal disebut musibah, ya kan? Fa asabatkum musibatul maut, kalian ditimpa dengan sebuah musibah, yaitu apa? Kematian, musibah, kematian juga. Makanya kita mesti mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kan begitu. Ya. Kami benar-benar akan timpakan musibah ujian kepada kalian dengan rasa takut, lapar, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, ya. Bahkan kekurangan jiwa alias kematian. Yang selamat dari semua musibah itu adalah yang bersabar. Makanya kuncinya kalau dapat musibah, sabar. Berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Jangan kemudian su'udzon, jangan berburuk sangka. Apalagi menisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Jangan. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan, keburukan itu tidak boleh ditimpakan kepadamu ya Allah. Ya. Jangan. Semua yang Allah tetapkan, itu kalau dinisbatkan kepada kita, itu baik. Ya. Kalau untuk kita, itu baik. Adapun kita yang merasakannya, bisa jadi baik, bisa jadi apa? Buruk. Ya. Jadi, iman bil qadar, khairihi wa syarihi. Yang baiknya dan yang jeleknya. Jangan salah paham. Ya. Yang baiknya dan yang jeleknya. Jangan salah paham. Jangan sampai meyakini bahwa ada ketetapan Allah yang jelek. Tidak. Takdir Allah itu baik semuanya. Loh, kok ada yang jelek? Yang jelek itu kalau dinisbatkan kepada kita sebagai objeknya. Paham? Kalau dinisbatkan kepada kita sebagai objeknya, maka itu jelek. Tapi hakikatnya itu baik. Contoh, sakit. Contoh apa? Sakit. Kita ditimpa musibah berupa apa? Sakit. Ngeunah teu sakit? Moal aya menyebut sakit ngeunah. Ya, sakit mah semua juga ripuh. Ya kan? Ah, gak bisa jalan umpamanya. Kan susah buat kita. Ya gak? Kita gak bisa ngelakukan apapun. Jelek buat kita? Jelek. Jadi yang disebut jelek itu kalau dinisbatkan kepada kita. Adapun kalau dinisbatkan kepada Allah, maka itu baik. Ketetapan sakit dari Allah itu baik. Adapun menimpanya ke kita, baru kita anggap itu sebuah apa? Kejelekan. Dan kalau sudah sakit, maka gak bisa kemana-mana. Tidak bisa melakukan sebuah aktivitas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Iya kan? Iya. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, baik. Kenapa? Ari sakit mah urang teh moal banyak melakukan dosa, maksiat, ya kan? Dulunya ketika sehat, wah unggal poe teh. Ke tempat hiburan, pan geus gering mah, cicing teh. Berarti baik kan? Pada hakikatnya baik. Geus gering mah cicing, mau bisa ke mana-mana. Ya enggak? Sebelum sakit mah wah minum khamar oge kuat kali 5 botol sehari. Alinges gering metong borosa senok. Ya, setengah senok ente, gitu kan? Karena enggak boleh. Nah ini. Jadi sadar, ingat, bahkan bisa membuat manusia jadi apa? Sadar, ya Allah. Mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik berarti kalau disebatkan kepada Allah. Iya. Kalau untuk kita ya kita rasakan buruk. Jelas. Begitupun musibah kayak gempa. Gempa buruk buat kita, kenapa? Karena bisa jadi kita terpisah dengan anggota, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, bahkan rumah yang kita bangun sekian tahun lamanya, ya. Dahesen yen imah teh atuh, ya kan? Yang kita bangun sekian tahun lamanya baru ngadeg 2017 der ayalini kubrag deui rek kumaha coba. Baik enggak dinisbatkan ke kita? Ya enggak baik, aduh. Ya kan? Enggak baik. Tapi ternyata itu baik jika dinisbatkan kepada Allah, karena jadi peringatan bagi kita. Ya, jadi peringatan bagi kita, kita istighfar, kita yang tadinya tidak pernah mengucapkan Allahu Akbar jadi mengucapkan Allahu Akbar, ya. Istighfar semuanya, wah sujud semuanya. Padahal saat aya gempa mah boro-boro. Ya kan? Aya adan ge can pernah hudang. Padahal adan, tapi gempa dibere goyang saeutik pangheulana bangun tah. Hey, ini. Ya, jadi peringatan. Makanya kalau dinisbatkan ke kita itu buruk, ya. Binisbati lil maqdur, objek jelek buat kita. Tapi binisbati ilallah, disandarkan kepada Allah yang menetapkannya, maka apa? Baik. Ya, semuanya. Oleh karena itu, wasyar laisa ilaik. Kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepadamu wahai Rob. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Tong nyalakeun Allah. Allah tidak berbuat zalim. Ya. Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak mendzalimi manusia. Walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Tetapi manusialah yang mendzalimi dirinya sendiri. Nah ini. Jadi kalau ditimpa musibah, sabar. Itu kuncinya. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau ditimpa musibah, sabar. Kalau berbuat dosa, segera istighfar. Itu kuncinya bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kalau berbuat dosa, segera istighfar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan dapat menghapuskannya. Jangan patah semangat. Dosa sebesar apapun, kalau kita bertaubat kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampunkannya. Karena Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bahkan menghimbau semua, ya, hambanya untuk bertaubat kepadanya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kita kembali kepada tema kita tadi, bahwa seperti inilah gambaran Islam agar kita tidak boleh melupakan hak diri kita. Tunaikan apa yang menjadi hak diri kita, di samping kita menunaikan apa yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikan setiap hak itu kepada pemiliknya. Allah punya hak. Kita wajib menunaikan hak Allah pertama. Kemudian keluarga kita punya hak. Wajib untuk kita tunaikan. Diri kita juga punya hak. Mesti kita tunaikan. Perhatikan. Ya. Nah, ini ajaran Islam yang sungguh luar biasa, ya, mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memperhatikan segala sesuatunya. Jangan sampai kita fokus kepada satu kebaikan tapi mengabaikan kebaikan yang lainnya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Oh, ini totalitas, menyeluruh semuanya. Dan yang diseru di ayat ini orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam, artinya amalkan Islam itu secara kafah, ya, dalam hal apapun, menyangkut hal apapun. Nah, karena urusan agama itu nggak ada yang sepele, semuanya, ya, nggak ada yang sepele, semuanya besar, nah, semuanya besar. Kita tidak boleh menyepelekan kebaikan, walaupun sedikit. La tahtakrimnal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau merendahkan kebaikan, walau sedikit, walau kecil. Ingat, ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun sedikit. Tapi bukan berarti kita kemudian bermudah-mudah memilih yang sedikit-sedikit saja dan tidak pernah mau, ya, membuat kemajuan dalam beragama, dalam menjalankan perintah agama. Tetap kita diperintahkan untuk terus meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas amal. Jangan anggar aja dini, ada mampu naga sakir, beri jeng te usaha, beri jeng tidak pernah apa berbuat sesuatu, tidak pernah mencoba, salah juga, ya, salah juga. Nah, jadi terus tingkatkan dari hari ke hari. Nah, ada peningkatan kualitas iman, ada peningkatan kualitas ilmu, otomatis kalau kualitas iman sudah ada peningkatan, kualitas ilmu ada peningkatan, maka tuntutannya kualitas amal pun harus ada peningkatan. Kenapa? Karena ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Wa illa irtahal. Kalau tidak diamalkan, ilmu bahkan kabur, bakal lari. Ya, bakal lari. Nah, jadi untuk mengikat ilmu yang sudah kita dapatkan itu dengan cara apa? Mengamalkannya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.